selama ini. Sungguh cintaku tak akan pernah kan terbagi, hanyalah untuk dirimu. Setelah sekian banyak waktuku terbuang melintasi segala rintangan untuk kulah dirimu, tak akan pernah lagi ku lepaskan dirimu. Takkan pernah kasih, takkan pernah sayang. Kaulah cintaku, dambaanku, kau memberiku segalanya. Hanya dirimu dalam hidupku untuk selamanya. Tanpa dirimu hidupku takkan berarti. Genggamlah tanganku kasih, genggamlah rasa sayangku untukmu. Sekian banyak waktuku terbuang melintasi segala rintangan untuk kurang dirimu. Tak akan pernah lagi ku lepaskan dirimu. Takkan pernah kasih, takkan pernah. Hanya dirimu dalam hidupku untuk selamanya. Tanpa dirimu hidupku takkan berarti. Genggamlah tanganku kasih, genggamlah rasa sayangku untukmu. Hidupku tak